إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد segala puji bagi Allah, para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi melalui udara dalam rangka melanjutkan pembahasan kita pada majlis yang ke-21, masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran. Melanjutkan pasal yang baru kita masuki, pasal yang lalu, yaitu Faslun fi Adabil Muta'allim, pasal tentang adab-adab pelajar, adab-adab murid, pelajar Al-Quran secara khusus maupun talibul ilm secara umum, pelajar ilmu-ilmu lainnya dari cabang-cabang ilmu agama yang lain. Setelah pada pembahasan yang lalu, Al-Imam An-Nawawi membawakan bahwa secara umum adab-adab muallimul Quran yang disebutkan pada pasal-pasal yang lalu, adab-adab orang yang mengajarkan Al-Quran atau orang adab seorang ustaz atau adab seorang ulama pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, pada hakikatnya itu juga merupakan adab-adab pelajar. Hendaknya juga ditiru dan diikuti oleh para pelajar, para murid, orang-orang yang belajar Al-Quran maupun orang-orang yang menuntut ilmu secara umum. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan paragraf yang baru, wa yanbaghi an yutahhira qalbahu min al-adnasi liyasluha liqabul al-Quran wa hifzihi wa istithmarihi. Dan hendaknya pelajar, orang yang menghafal Al-Quran atau orang yang belajar ilmu Al-Quran, dia membersihkan hatinya. Agar apa? Membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran hati. Agar hatinya tersebut saleh, agar hatinya tersebut bagus untuk menerima Al-Quran. Dan bagus untuk menghafal Al-Quran. Dan bagus untuk menghasilkan atau mencapai memahami ilmu Al-Quran. Faqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah sahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasad kulluh wa idza fasadat fasada al-jasad kulluh ala wa hiya al-qalb. Sungguh telah sahih hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya ketahuilah di dalam jasad ada segumpal daging. Mudghah, segumpal daging yang sekadar volume di dalam mulut yang cukup untuk dikunyah. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka baik pula seluruh jasadnya, yaitu amalan seluruh jasadnya. Apabila segumpal daging tersebut buruk, maka buruk pula amalan anggota tubuh lainnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging tersebut adalah hati. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menasihati kita, orang yang ingin belajar Al-Quran, mulai belajar ilmu tajwid, atau orang-orang yang mulai menghafal Al-Quran, atau orang yang belajar ulumul Quran yang lainnya, beliau menasihati kita agar membersihkan hati dari kotoran-kotoran. Apa itu kotoran-kotoran hati? Kotoran-kotoran hati adalah dosa-dosa secara umum. Baik itu dosa syirik atau kekafiran, atau dosa bid'ah, atau dosa maksiat secara umum. Yang dosa-dosa tersebut dapat mengotori hati, setitik demi setitik, seberkas demi seberkas, hingga hati menghitam atau bahkan hati tersebut tertutup karena dosa-dosa. Lihat bagaimana Allah gambarkan hati-hati orang kafir. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan hati mereka itu sudah kotor, sudah tertutup. Ma kanu yaksibun, dengan sebab apa-apa yang mereka lakukan. Dengan sebab dosa-dosa yang mereka lakukan. Dosa-dosa kekafiran maupun dosa maksiat yang lainnya sangat banyak. Yang itu mengotori hati mereka. Dan kotoran hati ini bertambah dalam hati hamba sedikit banyaknya tergantung kadar besar atau tidaknya dosa tersebut. Apabila dosa kecil maka dititik sebagai titik yang kecil. Apabila dosa besar maka dihitung sebagai noda yang besar di dalam hati. Sebagaimana juga digambarkan oleh hadis Rasulullah SAW dari hadis Abu Hurairah, hadis dari riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan hasan sahih dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Innal 'abda, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Innal 'abda idza akhta khathiatan nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Sesungguhnya hamba apabila dia melakukan kesalahan, dia melakukan dosa, mengerjakan maksiat, maka akan nukitat fi qalbihi, akan berbekas di hatinya nuktatan sauda, bekas hitam, meninggalkan bekas hitam di hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Apabila dia berhenti dari maksiat tersebut dan dia beristighfar minta ampunan kepada Allah dan dia bertobat dari dosa tersebut lalu menggantinya dengan amal saleh, suqila qalbuhu, maka hatinya kembali bening, hatinya kembali bersih. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbuhu wa huwa ar-ran alladhi dzakara Allah. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Namun apabila hamba tersebut malah kembali melakukan dosanya atau bahkan bertambah dosanya dari yang lalu, zida fiha, maka akan ditambah kotoran dalam hati tersebut, akan ditambah noda hitam di dalam hati tersebut. Hatta ta'alwa qalbahu, sampai kotoran-kotoran tersebut menutupi hatinya, menyeliputi hatinya. Dan inilah yang dinamakan ar-ran, noda di dalam hati yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat Al-Mutaffifin tersebut. Nuktatan sauda, bekas meninggalkan bekas hitam. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qari yang dinukil oleh Syekh Al-Mubarakfuri dalam Syarah Sunan At-Tirmidzi, bahwa gambaran bagaimana gambaran noda, beliau menggambarkan bagaimana gambaran noda di dalam hati. Aika qatrati midadin taqturu fil qirtas, yaitu bagaikan seperti noda tinta yang jatuh di atas kertas yang putih. Noda tinta yang hitam yang jatuh di atas kertas yang putih. Sehingga kertas tersebut pun menghitam. Wa yakhtalifu qadruha ala hasabil ma'siyah, dan kadarnya pun berbeda-beda. Noda dosa yang kecil meninggalkan bekas yang kecil. Dosa besar atau bahkan kekafiran dan kesyirikan, maka meninggalkan noda yang sangat besar di dalam hati atau bahkan menyeliputi seluruh hatinya. Hitam tersebut menyeliputi seluruh hatinya sehingga tidak bisa mengenali kebenaran lagi dan sulit untuk mendapatkan hidayah. Ketahuilah para pendengar Ismail Radio 774 kHz, mungkin ada yang beranggapan, ah ini kan masih dosa kecil, atau ah ya, tidak mengapalah kita ini sekali-kali, atau dosa kecil. Jangan menganggap remeh dosa. Sesungguhnya dosa-dosa yang kecil itu menyeret kepada dosa besar. Dan dosa-dosa besar menyeret kepada kekafiran. Sebagaimana perkataan para ulama, al-ma'asi baridul kufri. Maksiat-maksiat itu pada hakikatnya corong kepada kekafiran. Hendaknya kita, saya sendiri dan para pendengar Ismail Radio, kita mulai sebelum kita mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, kita mengkoreksi diri kita dulu, kita muhasabah diri kita dulu, dan membersihkan hati kita agar kita mudah untuk mempelajari dan menghafal Al-Quran. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dalil hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir. Hadis yang cukup masyhur di kalangan kaum muslimin, yang ini potongan akhir hadis tersebut. Yang aslinya bagian awal hadis ini, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. Dan di antara yang halal dan haram adalah umur mushtabihat. Ada perkara-perkara yang samar. Yang perkara yang samar ini dijelaskan oleh para ulama bertingkat-tingkat. Ada yang samar bagi orang awam tapi tidak samar bagi para ulama. Ada yang samar bagi sebagian ulama namun tidak samar bagi sebagian ulama yang lain. Ada yang mushtabihat mutlak, yaitu samar bagi seluruh manusia, bahkan para ulama tidak mengetahui, tapi hanya Allah saja yang mengetahuinya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjauhi perkara-perkara yang syubhat tersebut, maka sungguh dia telah membebaskan agamanya dan kehormatannya dari celaan manusia. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh dalam syubhat, hampir-hampir dia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Karena sudah sangat dekat dengan perkara yang haram. Ala wa inna li kulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki tanah larangan yang tidak boleh dilewati. Ketahuilah bahwa tanah larangan Allah maharimu, yaitu hal-hal yang Allah haramkan, yang tidak boleh kita lewati, tidak boleh kita masuki. Lalu bagian akhir hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluhu ala huwa wahiy al-qalb. Ketahuilah bahwa di dalam hati terdapat segumpal daging, apabila segumpal daging tersebut baik maka baiklah amalan anggota tubuh yang lain, dan apabila anggota hati tersebut buruk maka buruk pula amalan anggota tubuh yang lain. Kita akan mengkhususkan pembahasan kita di bagian akhir hadis. Adapun keseluruhan hadis, insyaallah mungkin sudah dibahas belum hadis ke-6 Arba'in Nawawi oleh ustaz yang lainnya, insyaallah, karena dalam Ismail Radio juga ada kajian pembahasan Arba'in Nawawi. Yang ke-6 sudah. Sudah. Oh, sudah lewat pembahasannya di Ismail Radio, hadis ke-6. Sehingga kita lebih mengkhususkan pembahasan yang bagian akhir saja. Hadis ini menunjukkan bahwa tolak ukur, pokok baik atau tidaknya amalan seseorang itu terletak pada hatinya. Hati merupakan tolak ukur baik tidaknya amalan seseorang. Yang hati tersebut kemudian akan bercabang dan tersalurkan ke anggota tubuh yang lainnya. Dari sini, Syekh Utsaimin ketika beliau menjelaskan Syarah Al-Albani An-Nawawiyah, menjelaskan dari sini bisa diambil, bisa ditarik cabang bahwa hendaknya kita lebih memperhatikan kesolehan atau kebaikan hati kita dibanding kita memperhatikan amalan jawarih. Kita lebih memperbaiki hati kita dulu dibanding lebih memperbaiki amalan jawarih secara zahir. Kenapa? Karena jika kita memperbaiki hati kita dan hati kita sudah ikhlas, sudah tujuannya taat semata-mata karena Allah, tidak tercampur yang lainnya, maka insyaallah hal tersebut pun akan tersalurkan ke anggota tubuh yang lainnya. Anggota tubuh yang lainnya pun akan melakukan, ikut melakukan amal soleh sebagaimana yang dilakukan hati. Karena hati tersebut adalah puncaknya dan tolak ukur. Dan hati tersebut yang akan Allah uji dan Allah menjadi patokan hamba di hisab pada hari kiamat. Sebagaimana Allah firmankan, وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, dan akan dikeluarkan apa-apa yang di dalam hati. Orang-orang munafikun tidak lagi bisa bersembunyi pada hari kiamat. Orang-orang yang riya tidak akan lagi bisa bersembunyi pada hari kiamat. Orang-orang yang menyembunyikan penyakit hatinya akan ketahuan pada hari kiamat. Semuanya akan diketahui. Seringkali kita mendengar dari lisan-lisan kaum muslimin, oh kalau begitu mari kita perbaiki hati saja. Adapun anggota tubuh yang lainnya tidak perlu, atau nanti-nanti saja. Sehingga apa? Banyak kita dapati kaum muslimin atau kaum muslimah yang mereka ketika diperintahkan untuk memakai jilbab, mereka katakan, oh saya mau menjilbabi hati saya dulu. Yang penting hatinya dulu diberi jilbab. Lalu kemudian baru badannya, baru kepalanya. Ini adalah pendalilan yang salah. Walaupun Nabi SAW menyebutkan bahwa tolak ukur soleh amalan hamba itu tergantung dari hatinya, tapi kesolehan dalam hati pada hakikatnya juga terpantulkan di amalan-amalan jawari, amalan-amalan anggota tubuh yang lainnya. Sehingga apa? Tidak tepat pendalilan seperti ini. Mereka juga berkata, oh takwa itu, sebagaimana di hadis Nabi SAW yang lain, bahwa at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, di dalam hati. Ini pun cara metode pendalilan yang salah. Kenapa? Karena berdasarkan hadis Nabi SAW yang dari jalan Nu'man bin Bashir ini, idza salaha salaha jasadu kullu. Rasulullah SAW mengatakan, apabila hati tersebut baik, maka baik pula anggota tubuh yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga kalau hati manusia itu baik, harusnya muslimah tersebut mau memakai jilbab. Begitu pula muslim, apabila muslim tersebut hatinya baik, insya Allah akan terpancarkan di amalan anggota tubuh yang lainnya. Dia sholat 5 waktu, dia menunaikan zakat, dia berpuasa, dia berhaji. Bukannya malah melakukan larangan-larangan Allah dan meninggalkan perintah-perintah Allah, lalu mengatakan yang penting hatinya dulu diperbaiki, adapun amalannya belakangan atau tidak terlalu penting. Ini adalah anggapan yang sangat keliru, yang tidak sesuai dengan pemahaman hadis Nabi SAW yang benar. Dalam hadis yang lain, Allah menggambarkan bahwa, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa orang yang hatinya baik dan melakukan segala sesuatu karena Allah, itu menunjukkan sempurna imannya hamba tersebut. Sebagaimana dalam hadis Ashabu Sunan, man a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghadha lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang memberi karena Allah, menahan tidak memberi karena Allah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, maka sungguh dia telah sempurna imannya. Lihat bagaimana Allah menyebutkan pokok-pokok di antara amalan hati dan juga yang terpancarkan dalam amalan jasad, itu menunjukkan sempurnanya iman hamba tersebut. Yang dengan sempurnanya amalan hamba, amalan hati seorang hamba, dan juga amalan anggota tubuhnya, itulah yang menjadikan hamba tersebut termasuk wali-wali Allah. Sebagaimana yang Rasulullah SAW gambarkan dalam hadis Qudsi yang lain. Di antara wali-wali Allah, kuntu sam'a, sebelumnya bagian yang wajib-wajib, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattuhu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku sukai dibanding hal-hal yang aku wajibkan. Wali Allah yang mengamalkan yang wajib-wajib. Tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua lebih baik dari itu. Yaitu melakukan yang wajib, menjauhi yang haram, lalu ditambah dengan hal-hal yang sunnah. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلَ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku hingga aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Seandainya aku sudah mencintai hamba tersebut, maka aku menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya, dan penglihatan yang ia melihat dengannya, dan tangan yang ia memegang dengannya, dan kaki yang ia melangkah dengannya. Sehingga hamba tersebut hanya mau melakukan sesuatu apabila hamba tersebut hatinya sudah baik, amalan-amalannya, tolak ukurnya adalah keridhaan Allah. Namun perlu diperhatikan oleh para pendengar Ismail Radio 774 kHz, bagian akhir hadis ini bukan menunjukkan bahwa Allah bersemayam di tubuh makhluk, di tubuh hamba. Tidak. Tapi maksudnya adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antara Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa hamba tersebut tidaklah mendengar, tidaklah melihat, tidaklah memegang, tidaklah melangkah, kecuali kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah, hal-hal yang diizinkan oleh Allah saja. Karena hatinya sudah baik, sehingga terpancarkan dalam amalan anggota tubuhnya. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, imam besar, imam tabi'in, yang belajar dari para sahabat. Apa yang beliau katakan? Ma nazartu bi basari wa la nataqtu bi lisani wa la batashtu bi yadi illa wa la nahattu ala qadami hatta anzuru ala ta'atillah aw ala ma'siyah. Kata beliau, tidaklah aku melihat dengan penglihatanku, atau berbicara dengan lisanku, atau memegang dengan tanganku, atau melangkah dengan kakiku, kecuali aku melihat dulu. Aku melihat hal tersebut, apakah di atas ketaatan kepada Allah atau di atas maksiat. Fa in kanat ta'atan fataqaddamtu, wa in kanat ma'siyatan fata'akhkhartu. Seandainya itu merupakan ketaatan, kebaikan, atau sesuatu yang diizinkan, sesuatu yang mubah, maka beliau lakukan. Seandainya hal tersebut adalah maksiat, maka tidak beliau lakukan. Seperti inilah gambaran hamba yang hatinya sudah baik, sehingga terpancarkan kepada amalan anggota tubuh, yang anggota tubuhnya mengikuti keridhaan Allah. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan, لقد أحسن القائل يطيب القلب للعلم كما تطيب الأرض للزراعة. Sungguh bagus orang yang mengatakan bahwa hati itu dibersihkan dulu, dipersiapkan untuk ilmu, untuk menerima ilmu. Sebagaimana tanah itu dipersiapkan, diperbaiki dulu untuk menerima atau untuk ditanam. Sebagaimana kita lihat para petani, sebelum mereka menanam, tidak mereka serta-merta menanam tanaman tersebut di tanah atau di ladangnya. Tapi dibersihkan dulu dari tanaman-tanaman pengganggu yang hingga yang itu bisa mengganggu pertumbuhan tanaman. Lalu dibajak dulu agar tanahnya gembur. Lalu dipupuk dulu atau diberi air yang cukup dulu sehingga tanah tersebut bagus untuk tanaman, sesuai dengan tanaman yang ingin ditanam. Dipersiapkan dulu tanahnya sebelum menanam. Lalu baru ditanam bibitnya sehingga bibit tersebut bisa tumbuh menjadi tanaman yang berbuah, yang bermanfaat bagi petani tersebut. Seperti itu pula gambaran hati sebelum ia ditanam dengan Al-Quran. Yaitu hati tersebut diperbaiki dulu. Diperbaiki dulu, dibersihkan dari kotoran-kotorannya. Sehingga apa? Bisa ditanam Al-Quran dan Al-Quran tersebut tumbuh. Al-Quran tersebut menjadi berkah dalam hatinya dan langgeng di hatinya. Berbeda dengan tanah yang tidak dibersihkan dulu, tidak dipersiapkan dulu. Masih banyak tanaman pengganggunya. Maka jika ditanam, maka niscaya tanaman tersebut tidak tumbuh atau tumbuhnya jelek. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَاضَعَ لِمُعَلِّمِهِ وَيَتَأَدَّبَ مَعَهُ. Dan hendaknya orang yang belajar Al-Quran, dia tawadu' kepada gurunya, tawadu' kepada orang yang mengajarkan Al-Quran. Dan hendaknya dia beradab bersama gurunya, melakukan adab-adab yang baik dengan gurunya tersebut. Wa in kana asghara minhu sinnan, walaupun gurunya tersebut lebih muda usianya. Wa aqalla syuhratan, atau lebih kurang masyhur. Misalnya muridnya ini sebenarnya murid yang tingkat ulama juga, belajar kepada ulama yang lain yang kurang masyhur dari dirinya. Wa aqalla syuhratan wa nasaban wa salahan, atau bahkan kurang masyhur dibanding dirinya sendiri, atau kurang nasabnya dibanding dirinya, atau dari segi baik agamanya pun masih di bawah dirinya. Selama gurunya tersebut punya ilmu yang ia tidak miliki. Wa ghaira dzalika, ataupun perihal-perihal yang lainnya yang ia memiliki kelebihan dibanding gurunya. Wa yatawadha'u lil muallimi fa bitawadhu'ihi lil ilmi yudrikuhu. Dan hendaknya dia tawadhu' kepada gurunya, karena dengan tawadhu'nya tersebut dia akan menggapai atau mencapai dengan baik ilmu yang ia pelajari dari gurunya. Pada pembahasan ini Al-Imam An-Nawawi kembali mengingatkan tentang tawadhu'. Hendaknya seorang murid bersikap tawadhu' kepada gurunya agar dia bisa menerima ilmu yang dia ajarkan. Waqad qalu, lalu beliau membawakan syair, al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kasayli harbun lil makanil 'ali. Sesungguhnya ilmu itu jauh dari anak muda atau pelajar yang sombong, sebagaimana aliran air jauh dari tempat yang tinggi, yaitu aliran air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, bukan sebaliknya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengingatkan hendaknya seorang murid tawadhu' kepada gurunya. Pada bab yang telah lalu, Al-Imam An-Nawawi pun membahas tentang tawadhu', yang di situ bahkan tawadhu' seorang guru kepada muridnya. Dan beliau menjelaskan bahwa tawadhu' itu diperintahkan kepada kaum muslimin secara umum. Terlebih lagi seorang guru kepada muridnya, yang muridnya tersebut sibuk dengan Al-Quran, yang muridnya tersebut memiliki hak suhbah, memiliki hak persahabatan terhadap gurunya, yang muridnya tersebut sudah bersusah payah untuk mendatangi gurunya. Dan Nabi SAW pun diperintahkan oleh Allah untuk bersikap tawadhu' kepada para sahabat. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, sebagaimana Allah perintahkan. Dan rendahkanlah sayapmu atau tawadhu'lah engkau wahai Muhammad kepada orang-orang yang mengikutimu dari kaum mukminin. Ini kita telah lalu pembahasannya. Tawadhu' seorang guru kepada muridnya itu lebih berhak lagi untuk dilakukan seorang pengajar Al-Quran dibanding dia tawadhu' kepada kaum muslimin secara umum. Maka dalam bab ini, seorang murid hendaknya lebih tawadhu' lagi. Mimbabil aula, secara kias aula atau mafhum aula. Hendaknya seorang murid itu lebih pantas untuk diperintahkan tawadhu'. Kita kepada kaum muslimin yang bukan ada ikatan guru dan murid, bukan ikatan keluarga, itu diperintahkan tawadhu'. Pada bab yang lalu, seorang guru kepada muridnya itu lebih, Allah bahkan perintahkan tawadhu' secara nas kepada Nabi SAW, dengan beliau, dengan para sahabatnya. Maka seorang murid terhadap gurunya, yang gurunya tersebut mengajarkannya kebaikan, kebaikan untuk dirinya di dunia dan akhirat, maka lebih patut lagi secara mafhum aula seorang murid untuk tawadhu' kepada gurunya. Walaupun sang guru tersebut di bawah derajatnya. Lihat bagaimana Musa AS, yang beliau adalah ulul azmi minar rusul. Yang Allah katakan ada hambaku huwa a'lamu minka. Ada hambaku yang lebih berilmu tentangmu daripada dirimu. Yaitu Khadir AS. Lalu Allah perintahkan Musa untuk mencari Khadir. Dan Musa pun belajar kepada Khadir, yang itu beliau secara kenabian di bawah Nabi Musa AS. Memang ada khilaf apakah Khadir itu Nabi atau Wali, tapi yang rajih adalah beliau Nabi. Tapi tetap beliau adalah Nabi yang derajatnya di bawah Nabi Musa AS. Lihat bagaimana tawadhu'nya Nabi Musa, dan beliau tetap belajar kepada Khadir. Walaupun Khadir tersebut adalah Nabi yang di bawah derajatnya daripada Nabi Musa. Dan hal ini, yaitu belajar kepada orang yang di bawah kita, baik secara umur, baik secara syuhrah atau kemasyhuran, atau secara nasab, atau yang lainnya, itu bukanlah suatu aib, bukanlah suatu kekurangan. Selama pada guru tersebut terdapat ilmu yang tidak kita miliki, dan dia merupakan orang yang menguasai ilmu tersebut, itu bukanlah suatu yang cacat. Mengapa? Karena kita dapati para ulama terdahulu bahkan para sahabat, bahkan Rasulullah SAW sendiri pun melakukan hal ini. Di antaranya adalah sebagaimana di kitab-kitab Mushalah Hadis, di situ ada bab, biasanya bab riwayatul asar, riwayatul akabir anil asagir, ada bab riwayat akabir, orang yang lebih tua, atau riwayat syekh kepada muridnya. Ada juga riwayatul aba anil abna, riwayat ayah kepada dari anaknya. Di situ ada dalam hadis, dalam kitab-kitab hadis. Contohnya adalah Al-Imam Az-Zuhri, ulama Madinah, dan Yahya bin Sa'id Al-Ansari, juga ulama hadis dari Madinah, yang mereka berdua meriwayatkan dari Imam Malik. Padahal Imam Malik adalah murid mereka berdua. Ada kalanya Imam Zuhri dan Yahya bin Sa'id Al-Ansari meriwayatkan hadis dari Imam Malik, karena mereka berdua mengetahui bahwa Imam Malik ini memiliki hadis yang mereka tidak miliki. Karena Imam Malik pun belajar dari ulama-ulama hadis yang lainnya, dari selain kedua syekhnya tersebut. Sehingga ada kalanya Imam Malik memiliki hadis yang tidak dimiliki oleh kedua syekhnya tersebut. Contohnya ada juga adalah para sahabat. Sebagaimana para sahabat Abadillah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, yang mereka terkadang meliwatkan dari seorang tabi'in, yaitu Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar, aslinya dia hidup di zaman Nabi SAW, dia masih hidup, tapi dia belum masuk Islam. Dia baru masuk Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Tapi terkadang para sahabat meriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar. Dan di antaranya juga pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW, yang mana beliau dalam hadis yang sahih, dalam riwayat Muslim, beliau meriwayatkan dari Tamim bin Aus Ad-Dari tentang kisah Al-Jassasah. Hadis yang panjang di akhir-akhir sahih Muslim. Dan Nabi membenarkan kisah Tamim, dan beliau menyampaikan kepada para sahabat. Padahal Nabi SAW adalah lebih mulia dari Tamim bin Aus Ad-Dari, yang seorang sahabat. Ini menunjukkan bahwa kita dalam menimba ilmu, bukanlah suatu aib kita menimba ilmu dari orang yang di bawah kita. Apakah itu secara umur, atau secara kemasyhuran, atau secara nasab, atau secara status sosial, atau yang lain-lainnya. Selama sang guru tersebut memiliki ilmu yang tidak kita miliki. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan pembahasannya. وينبغي أن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره ويقبل قوله كالمريض العاقل يقبل قول الطبيب الناصح الحاذق وهذا أولى. Dan hendaknya seorang murid, seorang pelajar, dia patuh kepada gurunya, dan dia hendaknya bermusyawarah kepada gurunya tentang urusan-urusannya, baik urusan agamanya maupun urusan dunianya. Dia bermusyawarah kepada gurunya. Dan dia menerima perkataan gurunya sebagaimana orang yang sakit menerima perkataan seorang dokter. Orang yang sakit datang ke dokter, yang dokter tersebut pasti mengatakan, biasanya mengatakan, kamu sakit ini dan itu, makanya jangan makan ini, jangan minum itu. Pasti si sakit pasti akan mematuhi perkataan si dokter. Karena si sakit tersebut tahu bahwa dokter mengatakan hal tersebut untuk kemaslahatan orang yang sakit. Begitu pula seorang murid, hendaknya dia bermusyawarah dan taat kepada perkataan gurunya. Karena tidaklah gurunya tersebut menasihati kecuali untuk kebaikan si murid. Bermusyawarah diperintahkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW pun Allah perintahkan untuk bermusyawarah bahkan kepada para sahabatnya yang secara keilmuan di bawah Rasulullah SAW, karena beliau mendapatkan wahyu sedangkan sahabat tidak. Sebagaimana Allah perintahkan, wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan bermusyawarah engkau kepada dengan mereka, dengan para sahabat. Di antara Rasulullah SAW pernah bermusyawarah dengan para sahabat ketika perang Badar. Rasulullah sudah memasang tempat ketika sebelum peperangan Badar. Rasulullah dan para sahabat datang dahulu. Lalu ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah tempat ini untuk menunggu ini? Tempat yang Allah wahyukan kepada engkau, atau ini hanya pikiranmu saja atau ijtihadmu saja. Lalu Rasulullah jawab, ini hanya ra'yu saja, pendapat saja, bukan dari wahyu. Lalu para sahabat, lalu sahabat tersebut mengemukakan pendapatnya. Ya Rasulullah, bagusnya kita di depan sumur Badar. Agar apa? Agar kita mudah untuk mengambil air dan mereka tidak mendapatkan air. Sehingga kalau perang itu berkepanjangan, justru keunggulan dalam sisi kita, karena kita memiliki banyak air. Rasulullah akhirnya menerima usulan sahabat tersebut. Lihat bagaimana Rasulullah yang seorang pemimpin, seorang nabi, menerima perkataan sahabat apabila dia musyawarah. Maka hendaknya seorang murid, dia lebih menerima perkataan gurunya. Karena tidaklah gurunya tersebut menyampaikan nasihatnya kecuali untuk kemaslahatan si murid. Wahada aula, dan ini adalah yang lebih patut untuk dilakukan. Dalam artian memang ini sifatnya tidak wajib.